Baik, mari kita langsung saja masuk ke tablik akbar kita. Tapi sebelum kita masuk ke tablik akbar itu, izinkan saya untuk membacakan sebuah hadis yang insya Allah itu akan bisa menyemangatkan hati kita dan mungkin bisa menguatkan hati kita. Dalam satu hadis disebutkan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab-kitabullah dan juga saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan di hati mereka dan mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengelilingi mereka dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa agungnya suatu perkumpulan seperti ini, suatu pertemuan seperti ini. Bahkan Allah pun akan memuji dan memanggil-manggil nama kita di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله وأن الله شديد العذاب Ustadz dipersilakan untuk menempatkan tempat yang telah kami sediakan. waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakara dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wa nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala muhajirina wal ansar. Tadinya mau nyapa pakai bahasa Jepang. Dan dicatat sama Irfan, wah kepanjangan nih. Bahasa Sunda aja lah. Samparasun. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan hari ini adalah pembahasan paling baper di Jepang. Karena kalau udah ada hubungannya dengan kata yang lima huruf itu ya, agak susah . Soalnya lebih banyak cerita nyelkitnya daripada cerita. Saya mau tahu dulu teman-teman di sini yang LDR-an berapa orang? Aku. Tapi sebenarnya LDR masih mending lah ya daripada yang kan LDR minimal masih dapat SMS, terus video call gitu. Kalau yang itu gimana? Masa kita banget buka IG mantan ya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan tentang cinta Allah kepada hambanya, rasa-rasanya mungkin kita gak pernah bisa mencintai seseorang itu kayak cintanya Allah kepada kita. Kalau kita bandingin nih, kita tuh gak bakalan pernah bisa mencintai seseorang seperti Allah mencintai kita. Contoh, berapa kali kita sanggup nelpon seseorang terus di reject? Nih kita sayang sama seseorang nih, dia lagi jauh gitu, tadi LDR-an kan, di telepon bukannya nggak diangkat tapi di reject. Terus kita telepon lagi di reject lagi, telepon lagi di reject lagi. Berapa kali kita kayak gitu tapi nggak marah? Langsung di blok ya. Berapa kali kita misalnya nggak DM, nggak dibales, langsung unfollow. Berapa kali kita broadcast, gak ada yang komen, tiba-tiba left group. Berapa kali kita nge-WA, terus gak di-read, akhirnya kita block. Allah tuh sering loh di-reject sama hambanya. Sehari 5 kali. Hayal sholah. Kok udah azan aja ya, nge-reject. Pakai komen lagi tuh reject-nya. Nge-reject sambil komen, ngeluh. Terus apakah Allah pundung? Fisabilillah? Gak ada namanya pundung. Nanti Allah panggil lagi. Kita reject lagi, dipanggil lagi, di reject lagi, dipanggil lagi. Terus saja kayak gitu selama bertahun-tahun. Kapan pertama kali kita merasa bahwa sholat kita itu udah benar? Usia berapa? Bahwa sholat kita itu udah mulai semangat ke masjid walaupun gak harus 5 waktu tapi udah semangat. Terus 5 waktunya gak pernah tinggal. Kapan pertama? Usia berapa? Jadi Jepang. Padahal kita tuh balik usia 12 tahun ya. Tapi balik usia baliknya tuh usia 12 tahun tapi terbalik ya. Balik doang tapi enggak benar gitu. Baru balik usia 20 tahunan ke atas. Itu juga kalau udah nikah. Kalau belum, ya udah gitu aja terus. Berarti kurang lebih sekitar 10 tahun Allah miss call kita, dan 10 tahun itu kita sering gereja ke Allah, Allah enggak undur. Mana pernah kita miss call orang 10 tahun dan sehari 5 kali? Ini artinya benar enggak ada yang bisa mencintai seseorang seperti cintanya Allah kepada hamba-Nya. Contoh yang lain, Allah itu enggak pernah butuh kepada kita loh. Kita yang butuh ke Allah. Kita semuanya berbuat maksiat, itu enggak rugi buat Allah walaupun sekecil atau setetes air yang dicelupin ke laut dari ujung jarum. Segitu aja enggak ngerugiin Allah. Padahal semua kita berbuat dosa dan maksiat. Dan Allah juga enggak dapat keuntungan kalau semua kita berbuat baik atau beribadah kepada Allah. Misalnya semua manusia nih, yang laki-laki, yang perempuan, yang udah nikah, yang J, titik-titik, semuanya nih beribadah kepada Allah ya. Maaf ya, hobi ya. Bisa dibantu. Semua kita beribadah kepada Allah. Terus apakah itu nguntungin Allah, kayak nambah kehormatan Allah, nambah kemuliaan Allah di mata makhluknya? Gak sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak terpengaruh oleh makhluk, baik ataupun buruknya mereka. Allah tuh gak jadi sedih, duh Allah lagi sedih kenapa hamba-hamba pada banyak buat dosa. Gak, sama-sama sekali buat Allah tuh kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bikin kebaikan, Allah ngerasa kayak terangkat harga dirinya, gak sama sekali. Tapi walaupun Allah gak butuh kepada kita, setiap malam Allah yang ngedatengin kita, teman-teman. Allah yang menyapa kita. Setiap malam di sepertiga malam terakhir, Allah itu menyapa kita dan mengatakan, hal min mustaghfir. Adakah di antara hamba-hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosanya? Allah yang nawarin kepada kita. Hal min taib. Adakah di antara hamba-hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min dihajah. Adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dia? Padahal kita yang butuh, tapi Allah yang datang. Coba. Udah gitu, kita cuekin. Kalau cuekin karena banyak kerjaan, masih mending. Ini cueknya karena tidur. Tidur aja terus. Malam besok, Allah datang lagi tuh. Wahai hambaku, kamu butuh sesuatu, masih aja tidur. Malam ketiga, keempat, setahun, dua tahun. Setiap malam, Allah datang memanggil kita dan nawarin kita kebaikan di sisi Allah. Tapi kita cuek dan Allah masih saja menawarkan itu setiap malam. Coba kalau kita datang ke teman kita, nawarin kebaikan, gak dibukain pintu rumah. Padahal kita tahu dia lagi sakit. Kita datang pengen nawarin pertolongan. Misalnya dia tuh sakit tapi gak bisa berobat di rumah sakit. Kita datang pengen bantuin dia untuk bisa berobat gratis. Tapi gak dibukain pintu. Kita telepon tadi gak diangkat-angkat. Malah dia kayak marah-marah gitu pas kita datang. Padahal kita datang baik-baik. Sehari datang kayak gitu, 2, 3, 4. Berkali-kali kita datang masih kayak gitu kan lama-lama capek juga ya. Allah itu udah puluhan tahun atau belasan tahun manggil kita, ngedatengin kita, turun dari langit ketujuh sampai ke langit dunia. Dan menawarkan kebaikan yang sangat kita butuhkan. Allah gak butuh. Tapi Allah gak pernah berputus asa. Jadi benar-benar apa ya yang Allah cari dari kita tuh sampai Allah segitu-gitunya amat ke kita teh. Kita cuekin, kita reject, kita ngerit apa firman-firman Allah tuh jarang dirit sama kita. Kalaupun dirit tapi gak pernah dibalas, misalnya contreng biru doang tapi gak ada typingnya. Itu kita banget tuh. Sedangkan Allah Terus saja nyapa kita, nyapa lagi, ibarat kita senyum sama teman kita, terus dia cuek berpaling. Besok disenyumin lagi, masih berpaling, lusa disenyumin lagi, ditanya apa kabar, misalnya assalamualaikum atau nyapa apa, punten atau segala macam bahasa Jepang, tapi dia tetap aja cuek. Dan kita bertahun-tahun kayak gitu, mana pernah kita ngelakuin itu dalam waktu tahunan? Saya pernah diuji kayak gitu pas awal tinggal di sebuah gang di rumah itu. Tetangga awalnya pas saya jalan lewat, saya bilang punten, itu nggak dijawab, cuek aja, karena dianggap mungkin beda mazhab kali ya, dan mereka mungkin karena belum kenal. Saya lewat nih, punten, diam. Besok punten lagi, diam. Dan itu udah rasanya mendidih gitu, udah nggak kuat, udah marah banget, kecewa banget, sedih, dan pengen pindah. Ah, malas tinggal di sini, tetangganya pada sombong-sombong, cuek, dan seterusnya. Pada bahkan ada yang kadang-kadang tetangganya ada yang bawel, ada yang jutek, ada segala macam. Kan bikin kita nggak nyaman, pengen pindah. Cuma nggak ada pilihan, mau pindah susah, mau nyari rumah yang lain susah, dan ini harus diselesaikan dulu setahun misalnya. Udah gitu aja terus. Alhamdulillah gak lama kemudian baru dibatas kesabaran, mungkin sekitar sebulan, akhirnya dijawab juga, punten, mangga. Tapi mangganya dalam keadaan gak ngeliat masih. Lama-lama mangga udah ngeliat, lama-lama mangga ustad, mangga. Sekarang alhamdulillah udah mangga ustad, mangga. Setelah sekitar 12 tahun lah. Tapi bukan saya sabar 12 tahun ya, karena alhamdulillah kejawab setelah sebulan saya di situ. Bayangin, gimana perasaan kita tuh gondok banget, bete banget kalau ada yang cuek sama kita. Padahal kita udah bikin banyak kebaikan kepada dia. Jangankan kita yang mungkin manusia yang masih lemah imannya, sekelas Abu Bakar aja pernah kecewa digituin. Gimana kecewanya? Abu Bakar tuh punya kayak sepupu, dan beliau suka ngasih bantuan kepada sepupunya. Kalau misalnya lagi panen, dikirimin hasil panennya dan kepada sepupu Abu Bakar. Terus kalau misalnya udah akhir bulan harus bayar kontrakan, Abu Bakar bayarin kontrakan dia, kos-kosan dia. Kalau misalnya dia butuh apa untuk bayar kuliah, dibayarin sama Abu Bakar. Pokoknya ini sepupu Abu Bakar nih sering dibantu, gak tau sepupu, gak tau ponakan. Ternyata setelah sekian tahun dibantu oleh Abu Bakar, suatu hari dia malah menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Dia mengatakan Aisyah itu selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Karena Aisyah ini cewek paling kece di kota Madinah, Sofwan bin Mu'attal juga jomblo dan keren lagi tuh di kota Madinah. Sehingga pernah mereka jalan bareng berdua, gak sengaja, itu juga karena ketinggalan pesawat. Jadi mereka telat check-innya tuh, ketinggalan pesawat, udahlah di bandara berdua. Jadi fitnah, wah Aisyah sama Sofwan ada sesuatu nih, ada affair nih. Akhirnya tersebarlah fitnah itu. Ternyata yang ikut menyebarkan fitnah Aisyah dan Sofwan itu selingkuh di bandara itu adalah sepupunya Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar. Karena marah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya gak akan bantu dia lagi selama-lamanya. Saya gak akan bantu dia lagi selama-lamanya. Ini manusiawi, sakit hati. Padahal Abu Bakar itu orang yang sangat solih. Terus turun ayat, janganlah kalian bersumpah untuk tidak membantu saudara kalian. Hendaklah kalian berlapang dada dan memaafkan. Tidakkah kalian mau jika Allah mengampuni juga dosa-dosa kalian? Baru kemudian Abu Bakar insaf. Insaf itu by the way bahasa Arab, insaf, jadi bahasa Indonesia insaf. Artinya normal lagi, sadar lagi, recovery lagi. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya Allah, saya suka jika Engkau mengampuni dosa-dosa saya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Bala ya Rabb, kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun memaafkan dan kembali memberikan bantuan kepada orang itu. Ini kelasnya iman Abu Bakar. Sedangkan Allah, mungkin kita sering banget ngomongin tentang hal-hal yang gak benar kepada Allah. Allah gak adil, Allah misalnya gak dengar doa-doa saya, Allah kok tega banget sama saya? Apa maunya Allah? Kayaknya Allah gak rela saya berhijrah. Toh setelah saya berhijrah makin dipersulit hidup saya. Kan kita suka dhanna billahi dhanna sau', sering berprasangka buruk kepada Allah SWT. Tapi Allah masih aja ngasih nikmatnya kepada kita, gak di stop gitu. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada selain Allah daripada Allah, kayak syirik dalam bentuk itikad. Syirik dulu suka masih pakai bintang ya, masih zodiak gitu. Terus syirik masih percaya kepada ramalan-ramalan, syirik masih percaya kepada hitung-hitungan, ada hari buruk segala macam. Tapi Allah tetap aja ngasih nikmat kepada kita, padahal Allah itu sering dikecewain sama kita. Makanya saya katakan, gak ada di antara kita yang bisa mencintai seseorang seperti cintanya Allah kepada kita. Kenapa Allah begitu mencintai hambanya? Kenapa Allah baik banget sama kita? Padahal siang dan malam dari dulu kita sering bikin Allah kecewa. Sekelas suami istri aja nih, kalau dikecewain terus kan akhir-akhirnya minta pisah juga kan nih. Udah deh, kita jalan sendiri-sendiri aja kalau gini terus. Maksudnya apa nih jalan sendiri? Kamu naik motor, aku naik angkot. Terus gak usah kesalahan yang sampai bertahun. Kadang-kadang baru salah sekali, salah ngomong doang tuh udah langsung, udah kita putus aja ya, lo gue end misalnya. Padahal cuma salah ngomong. Atau misalnya kadang-kadang ada yang istri nyiapin teh atau kopi, tapi lupa ngasih gula, udah langsung dihakimi. Talak! Gula doang, talak! Ini artinya manusia tuh kadang-kadang melampaui batas. Kalla innal insana layatuma amwa'a mustamana. Ketika dia memandang dirinya udah hebat, serba cukup, bisa ngapa-ngapain, gak butuh pada orang lain. Nah ini artinya teman-teman, kita coba renungkan lagi cinta Allah kepada kita. Sebegitu besar cinta Allah kepada kita. Malah kalau kita mau membandingkan cinta Allah dengan cinta ibu, masih jauh lebih besar cinta Allah kepada kita daripada cinta ibu. Gimana kita yakin kepada cinta seorang ibu kepada anaknya? Kayak misalnya nih, saya tuh kalau misalnya keluar kota sendiri, gak sama istri, itu saya tenang. Kenapa? Karena di rumah ada istri yang menjagain anak-anak. Kan gak mungkin ibunya akan mencelakai anak-anak kan ya? Karena saya yakin seorang ibu tuh sayang banget sama anak-anaknya. Tapi kalau kayak sekarang saya jalan keluar kota lama seminggu berdua sama istri, anak-anak gak ada yang jagain kecuali pembantu. Karena saya gak terlalu, bukan gak percaya, tapi beda lah yang namanya ibu sama pembantu kan beda nih. Saya kan sering ngelapor, tadi makannya apa misalnya, makannya gimana, dibawa kemana jalan-jalannya. Kenapa khawatir? Karena yang bawanya pembantu. Walaupun pembantu di rumah tuh baik, cuman mungkin dia gak seperti ibu, pasti beda. Kalau saya pergi sendiri, istri gak ikut, saya gak khawatir karena ibunya yang ngurus anak-anak. Berarti kalau kepada ibu aja kita begitu yakin gak akan mungkin mencelakai anaknya, kenapa kepada Allah lalu? Bukankah cinta Allah lebih besar daripada cinta ibu? Sehingga kenapa kita masih berpikir Allah maunya apa nih? Kenapa Allah memperlakukan saya kayak gini? Ah, malah saya ikut cara Allah, nanti saya akan rugi dan segala macam. Kenapa kita masih ragu? Padahal kita yakin seorang ibu gak mungkin mencelakai anaknya sendiri. Ibu yang benar ya, ibu yang normal ya. Karena sekarang banyak juga cerita di Indonesia, ibu yang buang bayinya tong sampah segala macam. Itu udah emang ada kelainan. Tapi kalau yang normalnya, secara umum namanya ibu, bahkan rela mati demi anaknya. Dia rela berkorban demi anaknya. Kalau kepada ibu aja kita yakin gak mungkin nyakitin anaknya, kenapa kepada Allah kita ragu akan menyakiti dan mencelakai diri kita? Ini kayaknya kurang logis menurut saya. Kalau kita mau berguna, menggunakan logika nalar kita aja nih, gak usah pakai iman dulu, pakai logika aja, gak logis. Masa ke ibu kita yakin, ke Allah enggak? Ke teman kita bisa yakin, ke Allah enggak? Ke sahabat kita yakin, ke Allah enggak? Kenapa kita gampang percaya sama teman kita, akhirnya kita nitipin uang ke dia, dipinjamin sama dia? Pernah minjemin uang ke teman? Ke saudara, ke adik, ke kakak gitu? Apalagi teman-teman yang di sini alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah dengan pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Sehingga kayaknya banyak tuh cerita setelah di Jepang beberapa bulan, saudara minjem duit atau kakak atau adik minjem duit, kenapa kita ngasihnya tuh tenang, walaupun ada juga sih yang nggak balik-balik gitu guys. Jadi ngasihnya niatin aja sedekah, kan suka ada yang kayak gitu, makanya ngasihnya nggak banyak-banyak. Nih aku lagi butuh duit nih, berapa, 5 juta, aduh adanya cuma 1 juta, ambil aja, karena niatnya nggak akan dibalikin kan, suka gitu, adanya yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang kita percaya, dia minta 10 juta kita ngasih. Kayak dulu yang saya ceritain, saya dapat rumah 30 juta, ada kolam renangnya. Di Indonesia rumah 30 juta, ada kolam renangnya, itu kayaknya nggak mungkin. Yang saya suka cerita di YouTube, lagi nyari rumah sama istri, berdua, pemotoran gitu, sore-sore daerah Cimahi. Dulu Cimahi masih dingin guys, kayak di Tokushima ya. Sekarang udah panas Cimahi juga. Tokushima sekarang maksudnya. Orang yang panas kok panas juga ya. Harus ada captionnya biar jelas. Nah, waktu itu saya lagi jalan sama istri nyari rumah. Uang cuma 30 juta, nyari yang 300 juta. Waktu itu 300 juta dapat tipe 45, 2 kamar. Nyari azan asar, hayal sholah, masuk ke masjid sholat asar. Bukan apa-apa, cuma memang daripada nanti ditunda-tunda sampai ke rumah maghrib, udah aja sholat asar di sini. Bukan karena terlalu sholah ya. Ya mungkin ya sekalian lah, sekalian jalan sholat asar. Akhirnya ketemulah habis sholat asar sama seorang jamaah yang kenal saya. Padahal waktu itu saya belum punya akun Instagram. Hashtag. Waktu itu gak terlalu sering ikut talim sih. Cuman Alhamdulillah Allah, artinya gak gampang orang kenal saya waktu itu. Cuman Allah hantarkan ke masjid yang kebenaran ada yang kenal saya. Kalau sekarang mungkin saya kalau sholat ke masjid di Bandung itu, di masjid mana aja, tetap aja ada Ustaz, boleh minta foto, ada aja yang kayak gitu. Kalau dulu kan gak mungkin, siapa itu, gak kenal kan. Berarti Allah emang kasih kayak takdir, disetting, ketemu sama orang yang jadi asbab saya dapat rezeki. Kalau sekarang kenal sama orang itu mungkin dianggap sesuatu yang gampang lah kalau kenal sama orang mah. Kalau dulu, apalagi daerah Cimahi, saya masih tinggal di Dewi Sartika. Dewi Sartika itu pusat Bandung, Cimahi itu pinggir banget. Tapi ada yang kenal, Ustaz ngapain di sini? Enggak, lagi jalan aja sama istri. Jalan kemana? Karena dia interogasi terus, yaudah kasih tahu nyari rumah. Oh, udah nemu? Belum sih, cuman ada beberapa pandangan, belum ada yang deal. Nah udah Ustaz, saya juga lagi jual rumah, ada yang minta 750 juta, gak saya kasih. Ustaz lihat aja dulu, berapa kamar? 9 katanya. Berapa luasnya? 275 meter. Hampir 300 meter, dan di Indonesia itu udah gede. Ada kolam renang, makin mental kan, kayak gak mungkin gitu. Garasinya 3 mobil. Akhirnya saya bilang, kalau itu mah bukan tipe yang saya cari pak. Males saya juga kalau kayak gitu-gitu, gak sanggup nyapu. Bayangin mobil 300 meter kan lumayan. Tadi yang lihat aja dulu Ustaz, siapa tahu Ustaz berkenan. Di belakang itu ada kayak backyard gitu, kebun, ada saungnya, ada kolam renangnya. Saya tolak pulang nih, malam ditelepon. Pokoknya besok datang ya Ustaz, saya tunggu di rumah. Karena dia udah maksa-maksa, gak enak. Saya mah orangnya gak mau maksa kan. Saya datang nih. Datang sama istri dari gerbang juga ngeliat, wah udah gak mungkin. Kita mah menyenangkan hati orang ya, ya niatnya. Pas masuk, lihat kamarnya banyak, ada 9. Sekarang saya bikin studio salah satunya. Terus ada kolam renang anak, tapi lumayan lah untuk anak-anak berenang bolak-balik. Oh, subhanallah, gimana Ustaz? Enak ya rumahnya, auranya juga kayak sejuk gitu auranya. Terus saya cek-cek nih kira-kira ada apa kok rumah ini dijual ke saya. Jangan-jangan ada puluh diri lah apa. Karena saya pernah tinggal di rumah kontrakan, itu bekas preman yang gantung diri di rumah itu. Di Dewi Sartika yang kebun kelapa, itu rumah kontrakan saya dulu ada orang yang bunuh diri preman di situ. Gak tahu kenapa bunuh diri, mungkin karena diputusin bunuh diri bisa jadi. Makanya murah, yang lain harganya waktu itu kontrak setahun sekitar 15 juta, yang itu dikasih 7 juta. Karena gak ada yang mau ngontrak di situ. Nah ini saya juga curiga, ternyata gak ada masalah. Ya udah Ustaz bisanya berapa? Saya cari yang cuma maksimal 300 juta, udah ambil aja, kata dia. 300 juta, dari 750 juta tinggal dikasih. Setelah dia ngomong gitu saya enggak enak, makin memperjelas kan, Pak, saya duitnya cuma ada 30 juta kan. Malah nawar. Jadi gitu ya. Dari 700 jadi 300 jadi 30. Untung saya enggak bilang yang di bawah sekarang cuma 3 juta. 30 juta. Oh, dia juga kaget gitu awalnya. Cuman terus gimana usaha maunya gimana? Tadinya saya mau nyicil di bank konvensional atau bank apa waktu itu belum dapat hidayah ya. Bank syariah lagi nyari-nyari nih. Kata dia, "Gak usah lah nyicil-nyicil ke bank, mending saya aja." "Beneran, Pak? Beneran? Berapa tahun terserah Ustaz." Bayangin. Ini keajaiban dari Allah. Akhirnya alhamdulillah saya bayar 30 juta terus nyicil sekitar 6 apa 8 bulan lunas dan anak-anak senang banget. Tapi bertahan cuma 2 bulan tuh benar, karena jangan jual cuma kan dingin. Airnya dingin terus kan, kita gak bisa pakai whirlpool gitu. Udah lama-lama dijadikan kolam ikan. Ikannya mati. Kedinginan kemudiannya. Akhirnya jadi saung sekarang. Salat duha di situ teh. Salat tahajud. Bukan saya, istri saya. Nemenin aja di kamar. Biar. Ini artinya Allah kayak ngasih jalan dalam kehidupan kita, kayak mudahin banget apa yang kita pengenin. Dan gak mungkin Allah mau mencelakai kita, dan saya membuktikan itu. Pasti teman-teman sering membuktikan itu. Nah, kenapa dia berani minjamin uang ke saya sekitar 270 juta dan gak tahu kapan akan lunasnya. Sementara waktu itu saya usahanya masih belum jelas, memang udah ada beberapa usaha. Saya jual beli mobil bekas, tapi emang kan keuntungannya gak gede. Paling satu mobil 5 juta, 3 juta, mobil yang standar 100 juta ke bawah, bukan mobil yang mewah. Terus saya punya beberapa usaha M-kiosk pulsa. Waktu itu lagi turun, awalnya sampai 60 cabang di Bandung. Waktu itu lagi turun. Artinya saya juga gak bisa ngejamin setahun lunas, tapi begitu saya udah berakad, saya serahin sama Allah, Allah mudahin. Yang jual beli mobil, yang ini dan seterusnya termasuk penerbitan, alhamdulillah dalam hitungan 6 bulan atau 8 bulan bisa lunas. Kalau kita ke makhluk aja bisa begitu yakin memberikan harta kita dan akan dibalikin, kenapa kita gak yakin meminjamkan harta kepada Allah SWT? Mayyukaridullaha qardan hasanah. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan balikan minimal 10 kali lipat. Teman-teman pernah ragu enggak kalau nabung uang di bank? Jarang kan ya? Seragu-ragunya tetap aja nabung kan? Berapa yang kita berani nabung minjemin uang ke bank? Bukan minjem dari bank, minjemin uang kita ke bank. Kita taruh kan berarti dia minjem. Walaupun kapan aja kita bisa ngambil. Kalau dari Allah juga kapan aja bisa diambil sebetulnya. Kita minjemin uang ke banknya. Kita taruh 10 juta, 100 juta. Setiap dapat gaji kita transfer ke bank, daripada kita pegang cash gitu kita transfer. Mungkin ada di antara kita yang udah tabungannya ratusan juta, minjemin ratusan juta ke bank, kita nggak khawatir karena yakin pasti akan balik. Kenapa kalau Allah khawatir? Bab iman. Makanya tadi dibacakan, iman itu bukan sekedar ucapan. Iman itu di sini. Dan kita lebih tahu kita ini beriman atau baru basa-basi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. Kami beriman kepada Allah. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan kepada hari akhir. Kata Allah apa? Ini postingan kita nih. Saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah komen. Apa komen Allah? وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka tidak beriman. Allah menolak keimanan mereka. Kenapa? Karena iman mereka itu belum masuk ke dalam hati, baru di lisan. Apa wujud masuk ke dalam hati? Tenang gitu. Kasih menjamin uang ke Allah itu senang, tenang dalam bentuk. Kalau ke Allah namanya sedekah, wakaf. Dan itu sama statusnya kayak kita nabung di bank. Ada bagi hasilnya, malah lebih gede daripada di bank. Di bank mungkin kalau kayak deposito kan gak bisa langsung diambil tuh. Ada jangka waktunya, misalnya deposito 6 bulan. Nah, selama 6 bulan gimana-gimana juga kita gak bisa ngambil duit kita. Kenapa masih ngasih ke bank? Karena kita yakin setelah 6 bulan jadinya bukan lagi seangka yang kita kasih, akan nambah. Kalau deposito konvensional, fix nambah. Kalau yang syariah, Relatif, kadang nambahnya gede, kadang kecil, tergantung bagi hasil. Yang jelas nambah tuh. Kayaknya jarang yang syariah nggak nambah, jarang. Rata-rata nambah walaupun angkanya fluktuatif, nggak kayak yang flat di konvensional. Kita yakin. Kalau kita nggak yakin, berarti ini imannya belum kuat di dalam hati. Di situ ketahuan banget, teman-teman. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis, kenapa ya ke manusia yang suka bohong aja kita percaya, ke Allah yang gak pernah berdusta gak percaya? Ini kan kurang logis nih. Mau pakai logika orang Jepang yang logis banget, berarti kita masih kurang logis. Iman kita gak usah diukur dari sisi Al-Quran, hadis. Dari sisi logika aja udah kurang logis. Dari sisi emosional atau perasaan, udah gak fair iman kita teh ke Allah. Ke manusia kita percaya, teman minta pinjam, ya aku pinjam duit dong 10 juta, udah ambil aja, karena sahabatan banget kan, soulmate gitu, kasih aja 10 juta. Malah gak nanya kapan dibayar, karena kita percaya sama dia, kalau dia udah punya duit, pasti dia akan bayar. Giliran ke Allah, perhitungan banget. Nah ini artinya, berarti jelas banget ya, bahwa iman kita, keyakinan kita ke Allah tuh belum terlalu kuat seperti imannya para sahabat. Karena belum terlalu kuat kayak gitulah, kita tuh sering gak melibatkan Allah dalam akad-akad hidup kita. Karena gak melibatkan Allah, akhirnya pas lagi mentok, kita gak bisa ngandelin Allah. Kalau saya tuh coba menjalankan satu hashtag, sedekah sesering belanja. Itu hashtagnya. Sedekah sesering belanja. Kenapa saya kaitkan dengan belanja? Karena kalau gak dikaitkan dengan belanja, gak ada feeling guilty. Merasa udah pernah sedekah kapan? Bulan yang lalu. Sedangkan belanja setiap hari. Atau belanja setiap minggu. Duduk di kafe, nongkrong, ngopi. Sekali duduk sama anak-anak aja untuk belanja yang bukan kebutuhan pokok ya. Kayak misalnya saya lagi duduk nongkrong sama anak-anak nih di kafe atau di restoran. Sekali makan itu minimal 300 juta. Eh, 300 juta. 300 juta. Makan apa? 300 ribu sekali duduk coba. Berarti saya harus sedekah minimal 30% 100 ribu. Jadi kalau misalnya saya habis nongkrong 300 ribu transfer ke ACT atau mungkin rekening-rekening sosial dan kemanusiaan yang mana yang udah saya save di handphone, tinggal transfer. Itu harus, kenapa? Biar kita minimal kalaupun gak balance, fair lah. Kita percaya kepada makhluk, masa ke Allah gak percaya, titipin aja duit ke Allah. Kalau ke makhluk kita titipin dengan bentuk transaksi jual beli atau dalam bentuk transaksi pinjam meminjam, hutang piutang. Kalau ke Allah kita menitipkan dalam transaksi zakat, sedekah, wakaf, hadiah, dan seterusnya. Titipin aja. Kayak misalnya lagi ke luar negeri, belanja 1 juta nih untuk oleh-oleh. Berarti pulang harus ngirim transfer 300 ribu. Sehingga budgetingnya 1.300.000. Supaya enak nih kita sama Allah. Karena kalau kita gak ada rasa gak enak sama Allah, berarti kita masih kurang anggap Allah. Gak dianggap Allahnya ada di dalam kehidupan kita. Giliran butuh baru, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas lagi normal, Allah tuh gak dianggap. Padahal kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, ingat aku ketika kalian senang, nanti aku ingat kalian ketika kalian susah. Itu kaidah yang Allah berlakukan. Kalau pas lagi normal kayak sekarang kita ingat Allah, nanti pas kita susah Allah ingat kita. Sehingga setiap kali belanja coba teman-teman budgeting untuk sedekah ke rekening kemanusiaan, rekening sosial, bisa yang di dalam negeri, bisa yang di luar negeri, bisa yang korban perang, bisa korban bencana alam, untuk orang miskin, anak yatim, pokoknya bebas lah. Cuma kalau bisa sih porsinya dibagi, tetap yang kemanusiaan karena korban perang itu harus tetap ada minimal 50% dari angka sedekah kita, karena itu kebutuhannya tinggi. Suriah, Palestina, Rohingya itu harus selalu dibudgeting. Setiap kali kita belanja yang bukan kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya mau beli baju harga 500 ribu, berarti sekitar berapa tuh? Sebutlah 650 ribu. Minimal 650 ribu budgetnya. 500 ribu buat belanja, 150 ribu buat sedekah. Selalu mikir kayak gitu. Ini artinya kita membangun hubungan yang fair dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah gak minta kalau sedekah, Allah cuma menganjurkan, gak meminta paksa seperti zakat. Tapi kan gak enak aja kita sama Allah. Kalau gak ada rasa gak enaknya sama Allah, gak enak juga nanti hubungan kita pas kita lagi susah. Siapa orang yang sangat merasa tidak enakan sama Allah? Nabi Muhammad. Justru karena Nabi Muhammad itu kayak malu banget sama Allah, Allah juga jadi malu sama Nabi. Kan aku tergantung, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita gak enakan sama Allah, Allah juga gak enakan loh sama kita. Kan enak banget ya. Gak enakannya Allah sama kita apa? Begitu kita ada masalah, gak enak ya belum bantu dia, langsung dibantu. Ibarat kita sama teman kita, dia lagi sakit, gak enak nih gak ngejenguk dia. Kemarin pas saya sakit, dia yang pertama ngejenguk. Kan langsung balas kan? Allah lebih dari itu loh. Ini arti aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita gak enakan, Allah gak enakan. Kalau kita malu, Allah juga lebih malu. Kalau kita ngejaga perasaan banget, Allah lebih ngejaga perasaan. Fadhkuruni adhkurkum. Tadi pernah lagi sakit, terus dijenguk sama Abu Bakar, dijenguk sama Umar. Waktu itu karena Nabi kepanasan, Nabi tidur gak pakai baju, cuma nutup aurat doang. Tapi kalau badan atau apa dari perut ke atas gak ditutup. Datang Abu Bakar ngejenguk Nabi, Nabi biasa aja. Datang Umar, Nabi biasa aja. Giliran dengar suara Utsman memberi salam, Nabi langsung panik. Assalamualaikum, suara Utsman. Langsung Nabi sebelum bukain pintu disuruh tunggu dulu, jangan bukain pintu dulu ya. Nabi pakai baju yang rapi semuanya, tempat tidur dirapiin, duduk, bukain pintu Utsman, baru Utsman masuk. Sahabat pada heran, maksud perasaan tadi kita datang biasa-biasa aja, kenapa Utsman beda gitu ya? Kalau saya datang sama Umar, kok Nabi biasa aja tidur, giliran Utsman rapi banget. Apa kata Nabi? Kata Nabi, jangankan saya, Allah aja malu kepada Utsman. Allah aja malu kepada Utsman. Apa maksudnya? Karena Utsman itu orangnya sangat pemalu karena Allah, maka Allah juga pemalu kepada Utsman. Sama, aku tergantung prasangka hambaku kepada. Jadi Allah gak akan pernah membiarkan Utsman dipermalukan. Allah gak akan pernah ngeremehin Utsman. Kenapa? Karena Utsman juga sangat menjaga penampilan di hadapan Allah. Sehingga Allah juga menjaga Utsman dan Affan. Ayatnya juga kayak gitu di dalam Al-Quran. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang menjaga diri sebagaimana Allah menjaganya. Maksudnya apa? Kalau perempuan itu menjaga dirinya ketika tidak ada suami, maka Allah yang akan jaga dia. Kadang-kadang kan kita berpikir yang menjagain kita itu makhluk, suami, orang tua, teman. Kalau kita bisa menjaga Allah dengan penampilan kita, dengan menutup aurat kita, nanti Allah yang akan jaga kita. Itu terbukti ketika terjadi tsunami di kampung saya di Aceh. Waktu terjadi tsunami itu kan orang banyak yang meninggal dalam keadaan bajunya sobek, bahkan hilang bajunya. Jangankan baju, rumah saya aja sampai fondasinya juga hilang. Kan ibu saya meninggal di tsunami, kakak saya meninggal di tsunami. Rumah saya itu dari pantai jaraknya sekitar 5 kilo. Dan 5 kilo itu ombaknya baru pecah, kata adik saya. Jadi baru naik ombak tuh lebih tinggi dari pohon kelapa. Adik saya itu jadi saksi hidup karena dia sempat ke blender. Ininya kebelah, terus ininya juga kebelah kayak kebelah dua gitu, dalam lukanya. Tapi alhamdulillah selamat dan sekarang tinggal di Riau, berobat sekitar setahun lebih di Riau teh. Dia di blender, udah pegangan tangan, adik saya, kakak saya sama ibu bertiga pegangan tangan menghadap ke ombak. Tadinya si adiknya udah lari duluan, laki-laki kan lari, tapi emak sama kakak gak sempat lari, dia balik lagi ke belakang. Dia, emak belum lari, balik lagi jemput emak, karena pas dia balik dia naik ombak, udah gak sempat lagi kabur, udah pegangan tangan aja, pegangan tangan ke blender, di dalam air itu lepas, kerasa tuh lepas, terus dia terdampar di atas atap rumah orang. Entah gimana ceritanya, habis ke blender, ibu sama kakak itu mungkin masuk ke dalam, akhirnya ditemukan di pekarangan rumah. Tapi rumahnya udah hilang, ibunya ada di situ, bayangin. Jadi banyak hal-hal yang aneh kejadiannya. Rumah hilang, bukan cuma rumah yang hilang, bukan dinding, sampai fondasi sama lantai itu udah gak ada. Dari tanah, saking apa, saya ngebayangin pas saya lagi coba main ombak di laut, di batu karas, baru ombak 2 meteran aja, kalau kegulung, saya pernah ini apa lumayan apa kena juga tuh karena kegulung ombak terus dihempas ke dasar, padahal dasarnya bukan karang, pasir doang. Gimana kalau karang ya, pasir kehempas, mungkin waktu itu saya lagi nggak konsen karena terlalu baper ya, lihat ombak kayak ngeliat masa lalu, akhirnya kegulung ya, habis ke bawah. Itu baru ombak 2 meter loh, gimana tsunami yang mungkin belasan meter. Dan dalam kejadian tsunami itu yang luar biasa, salah satu hikmah yang saya ambil tuh kata adik-adik saya, di sana tuh banyak perempuan yang ketika meninggal masih tertutup auratnya, padahal banyak juga yang kebuka karena yang mau jadi korban kan kegulung, habis lah awalnya pakaiannya hilang, sampai badannya juga udah ada yang hilang tangan segala macam. Ini ada beberapa perempuan, termasuk alhamdulillah nih, mudah-mudahan jadi kayak penyemangat buat saya. Ibu saya tuh meninggal pakai sarung, padahal kan sarung gampang kebuka ya, pakai sarung, pakai baju biasa sama kerudung, alhamdulillah semuanya masih lengkap, padahal kegulungnya tuh ke dasar. Saya aja sering kan kalau main di ombak tuh suka pakai kacamata, terus pakai headband gitu kan, kacamata saya udah berapa yang hilang gara-gara kegulung ombak. Belum lagi kadang-kadang ada teman yang maaf main surfing gitu, karena dia celananya nggak terlalu ketat, pas kegulung ombak nggak berani keluar dari air. Itu banyak kejadian kayak gitu karena kegulung baru 2 meter, gimana yang belasan meter. Tapi alhamdulillah keajaibannya masih utuh tuh kerudungnya, bajunya, sarungnya. Ada juga perempuan-perempuan yang lain kayak gitu. Siapa yang menjaga Allah ketika dia hidup, Allah dia jaga dia ketika dia wafat. Itu udah terbukti banget lah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi karena Utsman itu malu kepada Allah, Allah juga malu kepada Utsman. Ketika Allah malu kepada Utsman, Allah bilang kepada Muhammad, malu kepada Utsman. Akhirnya Nabi Muhammad juga malu kepada Utsman. Karena Allah malu, Allah gak bakalan mau ngecewain Utsman. Jadi kita tuh belajar kayak gitu sama Allah. Gimana perasaan kita ke Allahnya, kalau kita gak enakan sama Allah, Allah juga gak akan enakan sama kita. Kayak misalnya, gak enakan sama Allah, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad pengen pindah kiblat. Nabi Muhammad itu awalnya kan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Terus orang-orang Yahudi kayak ngeledekin gitu. Mereka suka posting, katanya agama Islam itu agama fake katanya. Agama tiruan, agama yang ikut-ikutan. Kemana kita sholat, mereka ikut sholat ke arah kita. Jadi gak original kata mereka. Akhirnya muncullah hashtag Islam itu agama fake. Viral tuh di antara orang Yahudi. Jadi kayak trending topic gitu kan. Akhirnya orang Islam asal dapat postingan orang Yahudi, kok mereka gini-gini banget ya. Semua postingan di Facebook mereka, di IG mereka, di Twitter, di Line, semua pada pakai emoticon-emoticon ngeledek gitu ke orang Islam. Ada yang bikin emoticon meme, bikin meme kiblat orang Islam. Wah, pokoknya kalau kita analogikan dengan zaman sekarang, gitu banget tuh trending topic tapi ngeledekin. Kayak misalnya kalau sekarang kan suka ngeledek-ngeledekan tuh di antara orang netizen. Ada yang bikin trending topic, misalnya ada politikus korupsi apa gitu ya, apa, pokoknya suka diledekin gitu kan, bikin meme-nya. Dulu tuh orang Yahudi suka gitu kepada umat Islam. Akhirnya gerah nih, Nabi juga ngerasa gak nyaman. Akhirnya Nabi pun berdiri di sebuah bukit melihat ke langit. Terus Nabi dalam hati tuh membatin, ya Allah, bisa gak ya kiblat dipindah dari ke Masjidil Aqsa jadi ke Masjidil Haram. Cuman mau ngomong gak enak. Kenapa gak enak? Rasanya ini permintaan gak terlalu penting deh. Masa gara-gara orang yang mau dibikin meme terus pindah kiblat kan gak enak banget nih sama Allah nih. Karena gak enak sama Allah, Nabi gak ngomong. Tapi kan Allah tergantung kita, kalau kita gak enakan, Allah juga gak enakan. Akhirnya beberapa kali Nabi membatin, Nabi lagi sholat di daerah Madinah tuh, yang sekarang namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat, karena di situ pemindahan kiblat. Akhirnya tiba-tiba Allah turunkan ayat, Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah lihat gimana kamu setiap saat memandang ke langit. maka kami pindahkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Padahal Nabi belum ngomong tuh, baru membatin doang. Kenapa? Karena Nabi gak enak. Dan Allah kok langsung ngabulin? Karena Allah juga gak enak. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Gak enak kan? Nabi Ayub juga kayak gitu. Kenapa Nabi Ayub 17 tahun sakit terus gak berdoa? Karena malu sama Allah. Sampai di tahun ke-17, istrinya ngeluh, bilang, ya Nabi Allah, Nabi Ayub, kita ini kan udah sweet 17 ya, ya. Nah, 17 tahun sakit tapi bukan ABG. Ya Nabi Allah, Nabi Ayub, kita tuh udah 17 tahun loh sakit, gak pernah berdoa gitu sama Allah. Kata Nabi Ayub, berapa lama Allah, bukan 17 waktu itu, 10 tahun. Sakitnya 17 tahun, tapi ngeluhnya di usia 10 tahun. Ya Nabi Allah, kenapa gak pernah minta ke Allah untuk disembuhin? Kata Nabi Ayub, berapa lama dulu kita dapat nikmat? 17 tahun, berapa lama kita baru diuji? 10 tahun, ya udah, saya gak enak sama Allah, malu. Masa baru diuji sebentar, udah minta disembuhkan. Akhirnya karena Nabi Ayub merasa malu ke Allah, Allah juga malu kepada Nabi Ayub. Sehingga sekali Nabi Ayub minta, langsung Allah kabulkan. Padahal Nabi Ayub doanya juga malu-malu. Nih ya, doanya malu-malu tuh Allah juga ngabulin karena malu sama kita. Ya Allah, saya pengen menyempurnakan agama. Cuman belum ada calon. Ada sih si itu yang tadi enggak sengaja ngelihat ada postingan di Instagram. Kayaknya gitu banget lah ya Allah, pokoknya orangnya oriental-oriental gitu, Jepang-Jepang Korea gitu. Ya Allah, malu-malu gitu kan mintanya, gak mau jelas spesifik hidungnya, matanya gitu. Kalau bisa matanya mata Arab, hidungnya hidung India gitu ya, kulitnya kulit Korea, rambutnya rambut Jepang, semua dunianya dikumpulin gitu. Akhirnya kulit Afrika misalnya. Ya gini lah, dok, ngedok. Nah ini malu-malu minta sama Allah. Gimana doa Nabi Ayub yang malu-malu? Rabbi massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya tuh sakit, tapi engkau maha penyayang gitu ngomong. Bukan ya Allah sembuhkanlah saya segera mungkin, jangan lama-lama dong ya Allah, udah gak enak lagi badannya. Enggak, ya Allah saya tuh kena penyakit, tapi engkau yang paling maha penyayang gitu bahasanya, nyindir. Gak enak ngomong ya Allah sembuhkan saya, engkau maha penyembuh. Walaupun itu doa yang baik juga. Anta syafi la syifa'an illa syifa'u isfi syifa'an la yukhadiru saqamat. Bisa aja doanya kayak gitu, tapi Nabi Ayub gak enak. Akhirnya doanya, Rabbi masan yang durru wa anta arhamur rahimin. Saya tuh dapat penyakit, bukan engkau yang membuat penyakit, enggak. Kena sakit gara-gara setan, dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Tiba-tiba Allah sembuhkan di hari itu juga. Sakitnya lama tapi sembuhnya sehari. Kenapa? Allah enggak enak ketika Nabi Ayub yang sangat pemalu kepada Allah berdoa, Allah juga malu untuk tidak mengabulkan doanya. Kan hadisnya gitu kan? Sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan. Allah malu. Jadi aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Itu banget, teman-teman. Nah, sekarang coba kita kalau mau ngelihat gimana Allah ke kita, lihat dulu kita ke Allahnya gimana sama ini. Enakan enggak? Tegaan enggak? Cuek enggak nih kita sama Allah? Fair enggak kita sama Allah? Jangan-jangan selama ini kita tuh tegaan, cuek, kayak jutek sama Allah, kayak gak peduli sama Allah, kayak apa suka suudzon sama Allah. Tapi giliran Allah kita menuntutnya harus berbaik sangka. Ya Allah kan saya mah gitu, ada alasan. Allah harus nolong saya, Allah harus gini, harus gitu. Rasa-rasanya kalau udah kayak gitu gak fair kita sama Allah mah. Ini yang kita coba muhasabah kita. Karena kenyataannya kalau kita berbuat baik untuk dengan nama Allah sejengkal, Allah akan berbuat baik untuk kita sampai 10 jengkal atau sehasta sedepah. Nanti ada lagi cerita gak enaknya Allah kepada hambanya, atau gak enaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuh cerita-cerita yang lain, termasuk Khadijah. Jibril itu kalau mau masuk ke rumah Khadijah itu gak akan lewat tembok. Karena kan Jibril bisa, malaikat mah bisa tembus tembok ya. Jangankan malaikat, jin aja bisa tembus tembok. Apalagi malaikat yang lebih keren dari jin. Jibril itu kalau mau masuk ke rumah orang-orang, atau malaikat kalau masuk ke rumah siapa aja bisa lewat tembok, bisa lewat jendela, bisa lewat pintu. Tapi kalau masuk ke rumah Khadijah, ngetuk pintu. Bayangin Jibril masuk ke rumah Khadijah, ngetuk pintu. Rumah Maryam aja gak ngetuk pintu. Coba baca surat Maryam, ketika Maryam lagi berzikir, tiba-tiba udah ada Jibril di depan. Artinya Jibril datang dalam keadaan tiba-tiba di depan Maryam. Tapi kalau ke Khadijah, Jibril itu gak akan datang tiba-tiba. Minta izin dulu, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata Jibril. Pernah gak rumah kita diketuk sama malaikat? Gak pernah. Diketuk teman, tadi diketuk dia kotor, diketuk sama tukang apa jualan keliling atau tukang sampah atau PLN kalau di Indonesia mah. Tapi diketuk sama malaikat, bayangin, saking istimewanya Khadijah, tok-tok-tok, assalamualaikum, dibukain sama pintu sama Nabi, waalaikumsalam, oh ternyata Jibril. Pas sudah dibukain sama Nabi, Jibril nanya, ya Rasulullah, apakah Khadijah udah siap? Maksudnya, udah menutup aurat, udah siap kedatangan tamu? Karena Jibril sangat menghargai Khadijah. Kenapa bisa gitu? Karena Khadijah juga sangat menghargai Allah. Apa bentuk Khadijah menghargai Allah? Menghargai suami. Karena Allah yang nyuruh kayak gitu. Akhirnya Allah memperlakukan Khadijah seperti Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Ketuk pintu, disuruh Khadijah siap-siap dulu. Akhirnya Khadijah udah siap, tutup tirai, baru Jibril masuk ke ruang tengah. Ketika Jibril udah masuk ke ruang tengah, apa yang dikatakan oleh Jibril? Bayangin Jibril datang jauh-jauh dari langit ketujuh. Itu perjalanannya kalau di surat Al-Ma'arij sampai 500 tahun. Jauh-jauh datang dari langit ketujuh, cuman pengen ngomong gini, ada salam tuh dari Allah untuk Khadijah, coba. Jauh-jauh dari langit ketujuh, cuma pengen nitipin salam dari Allah untuk Khadijah. Akhirnya Jibril pulang lagi, udah nitipin salam dari Allah, dari Jibril, pulang nih. Khadijah tadi bikin minuman di belakang, datang, Jibrilnya udah pergi. Terus kata Rasulullah, Khadijah, tahu gak Jibril tadi datang ngapain? Ada apa ya Rasulullah? Ada salam untuk Khadijah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari Jibril. Apa jawaban Khadijah? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, wa ila Jibril salam, wa ilaika wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu jawabannya Khadijah. Ini artinya kita akan diperlakukan oleh Allah seperti kita memperlakukan Allah. Kalau secara kalau dalam keadaan normal kita selalu ingat Allah, nanti ketika sempit Allah yang akan ingat kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Masih ingat kisah orang yang tiga orang yang terkurung di dalam gua? Tiga orang yang lagi touring gitu kan ya. Terus hujan, badai, mereka berlindung di sebuah gua, longsor, terkurung. Apa yang buat mereka selamat? Karena dulu ketika mereka hidupnya normal, mereka selalu taat kepada Allah. Sehingga ketika mereka hidupnya susah, mereka berdoa, Allah juga akan ikutin apa maunya mereka. Jadi kita memperlakukan Allah itu seperti kita ingin diperlakukan oleh Allah. Kalau kita percaya sama Allah, Allah percaya sama kita. Termasuk ada hadis, man radhiya biqalilin minar rizq radhiyallahu biqalilin minal amal. Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit yang Allah berikan, nanti Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit yang dia lakukan. Sangat sama tuh, gimana kita, gimana Allah. Jadi kalau Allah kasih kita rezeki hari ini misalnya gak sebesar yang kita harapin, gak sebanyak yang kita bayangkan, tapi kita ridho, kita bersyukur, maka nanti di hari besok ketika amal kita sedikit, gak seperti yang dituntut oleh Allah, maka Allah juga akan ridho. Man radhiya biqalilin minar rizq, radhiyallahu biqalilin minal amal. Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit. Fair kan kalau kayak gini? Tapi kita berharap udah amal kita sedikit, mintanya banyak. Allah harus gini, Allah harus gitu. Ini yang saya bilang tadi, kita tuh sering gak fair sama Allah. Dan ketika kita memperlakukan Allah, sering gak logis. Kok ke manusia bisa habis-habisan, ke Allah gak bisa? Karena kita mungkin gak benar-benar yakin kepada balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah Allah minjemin duit dari kita tuh dibalikin persis, gak pernah. Yang ada dibalikin melipat ganda. Dan Allah tuh memperlakukan riba antara kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan manusia gak boleh riba. Makanya bahasa ayatnya apa? Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Coba, itu bahasa aslinya. Walaupun diterjemahkan jadi berubah, Allah menghapus riba dan menghalalkan sedekah. Padahal gak kayak gitu teks aslinya. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Maksudnya apa? Kalau kepada manusia kita gak boleh riba, tapi Allah dengan kita, Allah pakai riba. Gimana ribanya? Kalau kita sedekah 1, Allah balikin 700. Riba kan? Kenapa ke Allah boleh riba, ke makhluk gak boleh? Karena Allah maha kaya, gak akan kewalahan kalau ngasih kita lebih daripada yang kita berikan. Tapi kalau makhluk akan kewalahan, jadi zalim. Kalau ke Allah gak akan zalim. Sehingga Allah katakan, siapa yang meminjamkan kepada Allah satu pinjaman, Allah akan membalikan lebih baik dari itu. Kan ini riba kan? Udah diakadkan dari Allah. Bahkan kalau di Al-Baqarah, siapa yang bersedekah satu kali, maka nanti akan Allah balas 700 kali lipat. Dan bisa juga tanpa batas. Ini juga riba. Artinya, kenapa kita masih lebih yakin ke makhluk yang pasti ngebalikinnya sama? Kadang malah kurang dari situ. Kalaupun lebih, itu juga gak jelas berapa. Karena gak boleh diakadkan dari awal. Sedangkan Allah udah janjiin akan lebih dari awal akad. Kita masih ragu-ragu. Kenapa yang ribanya cuma 2,5% atau 5%? Kita mau nitipin uang deposito di situ. Sedangkan yang ribanya 700% kita masih mikir-mikir. Ini yang saya bilang kurang logis. Jawabannya ada di hati kita. Istafti qalbak, tanya ke hatimu. Gimana rasa kita ke Allah? Gitu juga rasa Allah ke kita. Gimana gak enakannya kita ke Allah? Gitu juga gak enakannya Allah kepada kita. Duh gak enaknya sama Allah. Duh gak enaknya sama Allah. Kalau kita sering kayak gitu, nanti Allah juga duh gak enaknya sama hamba. Gitu. Aku tergantung perasaan ke hambaku. Jadi udah dapat 2 poin ya teman-teman. Pertama poinnya, coba kita bandingin perlakuan kita kepada manusia dengan perlakuan kita kepada Allah. Udah sama belum? Sama aja sebetulnya masih kurang fair. Tapi itu juga belum. Harusnya ke Allah lebih gitu. Kalau ke manusia kita bisa gampang percaya, harusnya ke Allah lebih. Itu satu poinnya. Biar logis, biar fair. Kedua, kalau kita mau dapat banyak kebaikan dari Allah, ya udah, itu kuncinya ada di kita. Karena kaidah rumusnya itu sederhana. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Fadkuruni adkurkum. Ingat aku ingat kamu. Jadi gimana rasanya kita niat dalam hati tentang Allah, gitu juga rasanya Allah kepada kita. Gimana kita ngejaga banget Allah gak mau ngecewain, Allah juga ngejaga kita gak mau ngecewain. Itu pasti kayak gitu. Kalau gak percaya buktiin deh. Pasti kayak gitu. Kalau ada satu kebaikan yang kita lakukan karena kita pengen nyenengin Allah, nanti Allah pasti kasih kejutan untuk kita, pengen nyenengin kita. Kalau ada satu dosa yang kita tinggalkan karena kita gak enak sama Allah, nanti Allah pasti akan menghindarkan kita dari satu musibah karena gak enak sama kita. Masa hambaku yang selalu menjaga perasaan aku kasih masalah, gak enak kah? Udah jangan. Pasti kayak gitu banget, teman-teman. Itu hal yang kedua. Coba teman-teman sekali-kali ya, baca Al-Quran tuh gak usah banyak-banyak, tapi diulang-ulang, direnungkan. Terus melihatnya dari angle perasaan lewat, jadi tadabur dengan hati. Karena kalau tadabur dengan pikiran, butuh ilmu. Harus jadi seorang yang ngerti tafsir dulu, ngerti bahasa Arab. Kalau tadabur dengan hati, gak harus sedalam itu juga bisa dapat. Contoh nih, saya baru nemuin kemarin pas Ramadan ayat puasa. Pas lagi puasa saya baca ayat puasa itu berkali-kali. Satu lembar kan, bolak-balik dua halaman. Pas saya baca berkali-kali, saya jadi menemukan sesuatu yang luar biasa tentang angle kayak perasaan Allah dalam menyampaikan ayat itu pada kita. gimana perasaannya? Allah tuh kayak ngerasa gak enak sama kita tuh. Mau ngasih perintah, tapi gak enakan. Ibarat kita mau nyuruh orang, tapi gak enak. Akhirnya pakai punten lah, sampai E-nya banyak punten gitu ya kalau SMS mah. Tapi gak enak. Titik-titik, senyum gitu. Ngomong juga belum, udah banyak basa-basi. Sebenernya ada apa emang? Duh, saya gak enak nih mau ngomong gitu kan, saking gak enaknya nih. Allah tuh gitu banget loh ketika nyuruh kita berpuasa. Mana buktinya? Buktinya cuma berdasarkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Mana unsur gak enaknya? Kalimat berikutnya kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Maksudnya apa? Kalau bahasanya resmi emang nggak dapat nih, makanya saya suka menerjemahkan dengan terjemah bebas dan menganalogikan dengan analogi kita biar dapat rasanya. Itu seolah-olah Allah ngomong gini, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang beriman, puasa ya. Tapi tenang, bukan kalian doang yang disuruh puasa, orang yang dulu-dulu juga disuruh puasa. Jadi ibaratnya Allah pengen kita tahu yang dapat perintah puasa itu bukan kita doang, umat yang lain juga dapat. Ibaratnya kalau kita nyuruh ke teman kita, tolong bantuin angkat meja dong, soalnya teman-teman yang lain lagi ngangkat kursi, gitu kan? Biar nggak dia ngerasa dia doang yang disuruh. Kayak kita misalnya bilang ke istri kita, mah, tolong buatin kopi ya, soalnya papa lagi ngerjain tugas kuliah nih atau tugas kerjaan nih. Jadi kita minta sesuatu itu karena ada hal lain yang juga kita sedang kerjain. Kalau nggak, kan kita kerjain sendiri. Itu maksudnya. Allah bilang diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi tenang, bukan kalian doang, umat sebelum kalian juga diwajibkan. Coba, cara Allah jaga perasaan kita dalam sebuah perintah. Padahal Allah bisa aja bilang, puasa ya, titik, selesai kan? Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, selesai aja ayatnya, untuk gak usah panjang lebar. Kenapa jadi panjang lebar? Padahal judulnya tuh cuma 183, kenapa sampai 1 lembar? Karena Allah gak enakan sama kita. Kama kutiba alaikumusiyam, namin qablikum. Udah. Belum. La'alakum tattaqun, disebutin. Kenapa berpuasa? Untuk apa? Apa kebaikannya buat kita? Supaya kalian bisa menjaga diri. Taqwa di situ artinya at-taqwa al-wiqah, yang menjaga diri. Menjaga dari apa? Bisa menjaga diri dari hawa nafsu di dunia, bisa menjaga diri dari api neraka nanti di akhirat. Hah? Puasa menjaga diri dari hawa nafsu? Ya, karena kata Nabi, wahai para jomblo, kan gitu harusnya. Barang siapa di antara kalian yang udah bisa nikah atau udah pengen banget nikah, kadang-kadang belum bisa nikah tapi udah pengen ya, maka menikahlah. Ya Rasul, kalau gak bisa, pengen sih cuma gak sanggup, atau pengen sanggup cuma gak ada yang terima. Ada juga kan ditolak aja terus, datang ditolak, ditolaknya halus, kita jadi sahabat aja kan gitu ya, kita jadi temenan aja gitu. Ditolak terus gimana ya Rasul, kata Nabi, kalau kalian gak bisa menikah, maka hendaklah kalian berpuasa, karena itu bisa menjaga kalian. Berarti benar, manfaat dari puasa itu adalah menjaga diri kita dari desakan hawa nafsu. Jadi Allah ngasih sebuah perintah sambil menjelaskan manfaatnya. Ibarat kita nawarin sebuah minuman, satu botol minuman, dijelasin di sini nih, ini kandungannya apa aja, terus manfaatnya apa aja, mengandung vitamin C segala macam, ini bagus banget loh kalau lo minum gitu. Jangan minum, gak gitu kan, minum, orang-orang juga pada minum yang sama gitu, dan ini juga bagus banget buat kesehatan kita, gitu Allah ngomongnya. Cuma selesai belum, masih ada lagi ayyaman ma'dudat, tenang, cuma beberapa hari kata Allah. Padahal kan puasa 1 bulan kan ya, tapi ngomongnya beberapa hari. Coba bahasa Al-Quran ayyaman ma'dudat, kenapa gak mengatakan syahrun wahidan, 1 bulan pas. Allah mau ngambil angle yang memudahkan kita. Artinya gak lama kok, cuma beberapa hari. Lagian puasa itu kan harian, bukan bulanan. Kalau bulanan sahurnya tanggal 1 Ramadan, buka puasa tanggal 29, gak kuat juga kan. Ini cuma setengah hari, ayyaman, hari-hari. Itu rahasia psikologi Al-Quran. Karena saya pas masih kuliah di Mesir itu, belajar tafsir Al-Quran itu kan kalau di Al-Azhar detail. Dia dan ngambil angle-nya macam-macam, ada yang angle-nya angle dakwah, angle politik, angle sastra, angle seni, angle banyak angle lah. Al-Quran itu kan mutiara, dari mana aja tetap bercahaya dan memang luar biasa. Udah selesai segitu belum lagi nih. Cuma beberapa hari kok, kalau ibarat tadi gak banyak kok, cuma setengah botol aja gak apa-apa gitu. Dibujuk banget tuh supaya mau minum. Gak usah banyak-banyak, satu teguk juga gak apa-apa gitu ngomongnya. Udah selesai belum? Masih? Tapi kalau kalian gak bisa berpuasa karena lagi musafir, karena lagi sakit, jadi Allah kayak pengertian banget sama kita, empati. Gak apa-apa, jangan puasa, nanti aja di qadha di hari yang lain. Tapi kalau kalian gak bisa qadha juga, gak apa-apa, kalian bisa bayar fidyah. Coba diringankan banget kan? Walaupun puasa lebih baik jika kalian mengetahui. Antasumu khairul lakum wa kuntum ta'lamun. Tadi puasa wajib, sekarang puasa lebih baik, saking gak enakannya coba. Ibaratnya, gak apa-apa kok cuma sedikit aja minumnya. Tapi kalau kamu gak bisa sekarang gak apa-apa, gak usah minum sekarang, nanti aja di rumah. Kalau gak bisa juga minum yang lain juga gak apa-apa, intinya disimpan aja gitu kan. Walaupun kalau kamu minum ini lebih bagus daripada air putih. Coba, saking ngebujuknya tuh. Udah selesai segitu? Belum, masih di bawahnya diterusin lagi nanti. Bulan puasa adalah bulan yang baik, karena pada bulan itu turunkan ayat Al-Quran dan segala macam lah kebaikan-kebaikan puasa. Dan di tengah-tengahnya ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen mudahin kalian, Allah gak pengen nyusahin kalian. Itu kata kuncinya. Jadi Allah tuh pada dasarnya sayang banget sama kita, care banget sama kita, dan sabar banget sama kita, teman-teman. Karena kalau Allah gak sabar sama kita, mungkin dari awal kita berbuat dosa udah dicelakain sama Allah. Kayak kita marah sama teman kita, sekali dia bikin kesalahan, apalagi kesalahan yang gak bisa dimaafin, kayak dia nikung misalnya. Nikung. Ya, kalau nyalip masih bisa dimaafin. Nikung. Nyalip ya, artinya dia nikah duluan, cuma bukan dengan orang yang lagi kita gecengin kan ya. Masih bisa dimaafin lah. Maaf ya, kalau mau nunggu kamu aku duluan, ya udah bangga aja duluan. Tapi sama yang itu, namanya bukan duluan, nikung ya. Meninggal di tengah jalan, itu kan susah banget dimaafin. Langsung kita ngeblok semuanya tentang dia, gak ada apapun. Walaupun setelah beberapa lama, kepo juga akhirnya setelah semua ini. Gimana ya keadaan dia dengan nyawa cerai kan? Ini kita ke manusia tuh kayak gitu. Allah sering banget disakitin oleh kita, tapi Allah gak marah, masih sabar. Ketika kita bikin dosa di siang hari, kata Allah, nanti mudah-mudahan malam hari dia akan bertaubat. Allah buka pintu taubat di malam hari. Kita bikin dosa di malam hari, Allah bilang nanti di siang hari dia akan taubat. Allah buka, kata Nabi, Allah membuka pintu taubat di malam hari untuk pendosa siang hari. Allah buka pintu taubat siang hari untuk pendosa malam hari. Kurang baik apa Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu teman-teman, cinta Allah kepada kita. Kalau kita pengen diperlakukan dengan baik, udah dia pakai dua rumus tadi. Belajarlah minimal logis sama Allah, kalau bisa lebih fair. Kalau gak mau fair pun minimal logis lah. Kedua, perlakukan Allah seperti kita ingin diperlakukan oleh Allah. Yang pasti, Allah gak akan memperlakukan kita lebih buruk dari apa yang kita pernah lakukan kepada Allah. Gak mungkin. Kecuali nanti di akhirat. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang cinta Allah, cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang datangnya karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu lakum.